Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari sesi semalam, apa hukum air musyammas? Apa jawapan soalan nombor 789? Ada soalan yang tak ada jawapan? Oh, daripada kertas tu. Ini kita dah hurai sampai kat situ tadi kan. Tak apa, nanti boleh tiru kawan sebelah kan? Soalan dari sesi semalam, apa hukum air musyammas? Mazhab Syafi'i kata air musyammas ni dia air yang dipanaskan di bawah cahaya matahari dan diletakkan dalam bekas logam selain daripada emas dan perak. Itu syarat air musyammas. Ada beberapa riwayat yang Nabi SAW larang Aisyah untuk menggunakan air musyammas. Begitu juga ada riwayat daripada Umar Ibn Khattab yang melarang menggunakan air musyammas untuk berwudu. Tetapi semua riwayat ini tidak sahih, sebahagiannya palsu, sebahagiannya terlalu daif. Tidak sabit walaupun satu. Tak ada satu pun yang sahih. Ada riwayat Nabi kata ke Aisyah, Ya Humaira, la taf'ali, fa'innahu yuwarrisul baras. Wahai Humaira, jangan duk buat benda ni, kerana dia boleh menyebabkan kamu sopak. Tapi sebenarnya semua riwayat ni tak sahih. Jadi kita katakan beginilah. Air musyammas ni, air yang dipanaskan di bawah cahaya matahari dengan bekas logam, tidak ada larangan khusus dari sudut agama untuk menggunakannya, untuk mengambilnya, menggunakannya sebagai wudu. Tak ada larangan. Tapi kalau katakan perubatan moden hari ini kata memang membahayakan dari sudut perubatan, maka dia dilarang bukan dari sudut agama tapi dari sudut perubatan. Okey? Maka dari sudut agama tidak sabit larangan itu. Mengapakah setelah 1400 tahun sejarah Islam, ulama masih tidak dapat mencapai persepakatan tentang status hadis untuk kesemua hadis yang ada? Ini soalan yang bagus. Kenapa ulama beza pendapat dalam status hadis? Ada yang kata hadis ni hasan, ada yang kata daif. Kerana menilai hadis ni ijtihad. Kan kita kata tadi, ulama akan saring perawi. Tuan tengok, Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Ada seorang perawi nama dia Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia ni berasal daripada Rai. Rai ni Khurasan dekat Iran. Dia perawi yang banyak riwayat hadis. Tuan-tuan buka tafsir Tabari, banyak riwayat dia. Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Orang tanya kepada Imam Ahmad tentang status dia. Imam Ahmad kata okey. Dia ni okey. Tapi orang tanya kepada ulama tempat dia sendiri, iaitu Abu Zur'ah. Abu Zur'ah kata dia pemalsu hadis. Maka orang yang menjadi anak murid Imam Ahmad akan ikutlah guru dia. Guru dia kata okey. Bila sampai hari ini, bila kita semak perawi-perawi hadis, ulama-ulama hadis kebanyakan mengatakan dia adalah perawi yang lemah, ada yang kata dia pemalsu hadis. Maka nampak bila kita semak, rupanya Imam Ahmad tak rupa kenal dia ni, jumpa sekali dua saja. Jadi Imam Ahmad cakap benda yang baik, tapi tak tahu benda yang tak baik. Maka inilah menyebabkan medan khilaf di kalangan para ulama. Orang yang ikut Imam Ahmad kata okey. Orang yang tak ikut Imam Ahmad, yang ikut Abu Zur'ah, dia akan kata hadis terlalu daif. Itulah di antara punca kenapa ulama hadis berbeza pendapat dalam menilai perawi. Ada juga kadang-kadang kan kita kata sanad bersambung tadi kan. Kadang-kadang ulama hadis dia cek, dia kata oh ini hidup dekat Hijaz. Yang ni pun hidup kat Hijaz. Ada kebarangkalian bertemu. So sanad bersambunglah. Dua-dua duduk tempat sama. Ada ulama hadis kata, "Dak, aku duduk Hijaz, aku tahu dia orang tak pernah bertemu." So bagi dia tak sahih lah. Maka penilaian tu berbeza berdasarkan maklumat yang sampai kepada mereka. Cumanya kita di zaman kemudian ni lebih untung kerana kita dapat menilai setiap pandangan dan kita dapat saring dan kita pilih yang terbaik, yang daya yang terkuat. Nampak eh? Okey. Adakah semua ulama hadis dari setiap mazhab mempergunakan metodologi yang sama dalam penilaian hadis? Mazhab fiqah sebenarnya bersumberkan kepada penilaian ulama hadis. Demikian disebut oleh Syatibi. Tapi sebenarnya mazhab ni kadang-kadang dia buat juga kaedah. Tapi kaedah itu kadang-kadang kaedah yang tidak terpakai sebenarnya. Contohnya macam Hanafi. Hanafi kata, nak mensahihkan hadis, syarat dia, yang pertama selain daripada lima tadi tu, kalau hadis itu, kandungan hadis itu bercanggah dengan kaedah umum Islam, maka perawinya mesti faqih. Kalau perawinya tak faqih, tak boleh. Itu Hanafi punya style. Kalau tak, orang kata apa? Dia punya perawinya tak faqih, maka tak boleh pakai hadis. Hadis tu. Kerana bercanggah dengan kaedah umum. Tapi sebenarnya Hanafi sendiri lah kaedah dia. Hanafi mewajibkan orang mengambil wuduk semula bila dia gelak berdekah-dekah. Orang yang gelak berdekah-dekah, gelak nak ambil masuk waktu solat, ha, pergi ambil wuduk lah. Siapa? Batal lah wuduk lah. Gelak berdekah. Itu Hanafi. Sedangkan perawinya tidak faqih pun. Dia bercanggah dengan kaedah kan? Tapi Hanafi pakai. Sedangkan hadis itu daif. Mazhab Malik, Maliki, dia letak satu kaedah. Dia kata, mana-mana hadis ahad, hadis yang tak mencapai mutawatir. Mana-mana hadis yang tak mencapai tahap mutawatir, nak terima, jangan bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah zaman Imam Malik dan sebelum Imam Malik. Kalau bercanggah dengan mana-mana hadis, maka Imam Malik akan tolak hadis. Sedangkan pendapat tu tak betul. Sebab tu Imam Malik tak pakai hadis khiyar majlis. Tak tahu khiyar majlis? Tak tahu kan khiyar majlis? Dalam hadis Nabi sebut, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Imam Malik riwayat hadis ni dalam Muwatta', tapi dia tak pakai. Dia kata, Nabi kata, dua orang yang berurus niaga mempunyai pilihan untuk batalkan jual beli selagi mereka belum berpisah. Kalau kita dah beli barang, masih berada dalam majlis, lepas tu kita nak batalkan, boleh batalkan walaupun yang jual tak setuju. Ataupun yang jual nak batalkan, boleh batalkan selagi belum keluar pada majlis akad, walaupun pembeli tak setuju. Tu hak. Hadis sahih. Imam Malik tak pakai. Dia kata apa? Laisa alaihi al-amal. Tidak ada amalan orang Madinah buat macam ni. Tapi pandangan Imam Malik tak tepat. Maka sebab tu saya katakan, dari sudut usul mazhab, dari sudut usul mazhab, mazhab Syafi'i adalah yang terbaik, yang paling lengkap. Sebab Imam Syafi'i lah yang meletakkan asas ilmu hadis ini menjadi sangat detail. Bukan zaman dulu ulama tak bincang, zaman dulu ulama implement, tapi meletakkan asas ilmu hadis dalam kitab secara sistematik adalah Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Maka dengan kitab Ar-Risalah itulah Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kerana dia menghuraikan usul untuk menilai hadis, untuk menjaga hadis. Baru-baru ni ada ustaz yang mengatakan yang Nabi SAW tak baca Fatihah lepas solat. So, kenapa kita pula nak baca? Apa pendapat ustaz? Saya pun tak baca. Kerana memang lepas solat Nabi tak baca Fatihah. Lepas solat Nabi baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu baru la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jalali minkal jalal. Lepas tu baca ayat kursi, lepas tu baca tiga qul, lepas tu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, dalam riwayat sebut 34. Lepas tu okey lah, kan? Tapi kita baca Fatihah kan? Tak tahu siapa yang ajar baca Fatihah. Kadang-kadang kita buat benda tu, kita tak tahu pun. Dan bila kita buat benda tu, kita meninggalkan benda sunnah. Biasa tengok tak kalau kat R&R, dia lepas jadi imam, lepas dia bagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia kena baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia, Al-Fatihah. Sebab dia nak baca doa pula lepas tu. Dua-dua tak sunnah. Ini yang kata Ibn Mas'ud ni. Bila kita buat bid'ah, kita akan tinggalkan seumpamanya daripada sunnah. Sunnah itu yang utama untuk dibuat. Nabi tidak membaca doa secara berterusan, berjemaah dengan sahabat-sahabat dia lepas salat. Nak doa-doa sebelum memberi salam. doa sebelum memberi salam. Lepas bagi salam, kalau dia nak doa sendiri-sendiri, okey. Kalau ada hajat sendiri. Tapi berjemaah, berdoa, tidak dilakukan secara berterusan di zaman Nabi selepas daripada salat. Kalau betul Nabi dengan sahabat dia baca doa secara berjemaah, mesti ada hadis. Apa lafaz doa Nabi lepas salat? Tapi tak ada. Sebab tu imam-imam kita dia punya doa lepas salat tu doa berbeza-beza. Kerana tidak ada hadis lah masalah tu. Salah ke ustaz baca doa? Baca doa tak salah. Tapi menganggap ia adalah sebahagian daripada ritual yang berkaifiat khusus bermasalah. Saya bawa satu contoh. Kadang orang cakap begini, alah bukan salah, baca doa je. Salah baca Fatihah. Tuan-tuan, tak salah. Tapi tuan-tuan baca dengan menganggap ia adalah sebahagian daripada wirid tu yang bermasalah. Saya bagi contoh. Ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni nazar. Kalau Tuhan bagi dia satu benda, dia nazar, dia nak puasa, dia tak nak bercakap, nak duduk tengah padang. Tiba-tiba Tuhan bagi kat dia. Lepas tu dia pun puasa, dia tak bercakap, dia berdiri tengah panas. Sampai berpeluh-peluh. Saudi punya matahari kan, musim panas. Macam tuan-tuan jugalah kat sini kan, panas. Duduk tengah panas. Jadi sahabat duk komun dia, kesian kat dia, Nabi pun tengok. Apa salah? Kata, ya Rasulullah, dia nazar nak puasa. Tak nak bercakap dan nak berjemur tengah panas. Nabi kata apa? Nabi yang kata, Nabi tak kata kat dia, oh tak apalah, apa salah je duduk tengah panas tu, ramai je yang buat sunburn. Nabi tak kata. Nabi kata, murhu faliyatakallam waliyastadhil waliyutimma sawmahu. Ambil dia, suruh dia bercakap, teduhkan dia, dalam masa yang sama sempurnakan puasa dia. Apa maksudnya? Salah ke tak bercakap? Tak bercakap tak salah. Bahkan dalam banyak hadis Nabi kata jangan cakap melainkan yang baik, kan? Nabi suruh banyak diam. Tapi diam ni dengan anggapan ia adalah ibadah, problem. Benda ni Nabi tak tunjuk. Jemur tengah panas tak salah. Tapi menganggap berjemur di tengah panas sebagai ibadah, yang ni masalah. Tiga orang sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Dia tengok Nabi tak ada. Jumpa dengan isteri Nabi. Dia orang tanya, macam mana ibadat Nabi kat rumah? Bila isteri Nabi cerita, dia orang rasa macam, sikitnya amalan kita nak dibandingkan dengan amalan Nabi. Kita kena buat yang lebih lagi lah. Sebab Nabi ni kira Nabi lah. Seorang pun kata, aku ni kalau boleh aku tak nak puas, aku tak nak buka tiap hari, aku nak puasa tiap hari. Ada seorang lagi kata, aku ni tak mau tidur, aku nak qiyam bulan tiap hari. Ada yang kata, aku tak mau kahwin, aku nak beribadat selama-lamanya. Tuan-tuan, kalau orang zaman, orang macam ni hidup zaman ni, agak-agak tuan-tuan nak panggil dia apa? Ahli syurga. Hari-hari puasa. Ajak makan, puasa. Ajak makan, puasa. Eh, kau ni memang ahli syurga. Puasa saja. Tak, Nabi bila jumpa dia orang, Nabi kata, kau ke yang kata seorang tak nak puasa, tak nak buka puasa tiap hari? Yang ni pula kata tak nak tidur, nak kaya bulan tiap hari. Yang ni pula tak nak kahwin, nak ibadat selama-lamanya. Nabi kata apa kat dia orang? Adapun aku, ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Ada hari aku tidur, ada waktunya aku tidur, ada waktunya aku qiyam bulan. Dan aku juga kahwin. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan daripada kalanganku. Adakah salah puasa tiap hari? Tak salah. Ha? Kalau ikut akal kita. Tapi Nabi kata tak betul. Itu bukan sunnah. Jadi apa yang baik dengan tak baik ni bukan dengan akal kita. Dengan sunnah. Dengan hadis. Itu yang saya kata tu. Solat subuh 8 rakaat. Masuk neraka ke masuk syurga? Pasal apa solat subuh 8 rakaat? Hai. Senaman pun 8-8 lagi. 8 gerakan. Takkan solat subuh 2 je. Kita beriman lebih pagi ni. 8 lah. Imam, 8 rakaat please. Tak. Itu bidah. Kalau dia berterusan melakukan perkara tu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Adakah orang solat dimasukkan dalam neraka? Ya. Bila mana dia solat tak mengikut cara Nabi. Dia beriman lebih. dia sujud 3 kali. Orang 1 rakaat sujud 2 kali, dia sujud 3 kali. Rukuk 4 kali. Kan, lepas rukuk bangun balik, baca Fatihah, rukuk balik. Siapa ni? Yalah, semenjak beriman ni lain sikit. Rasa tak cukup rukuk sekali. Tak, dalam neraka tempat lah. Nabi tak larang kan? Dalam hadis, dalam ibadat, jangan tanya Nabi larang ke tak. Dalam ibadat tanya, Nabi tunjuk ke tak? Nabi tak tunjuk, jangan buat. Nabi tunjuk, baru buat. Itu dalam ibadat. Ya? Apa pendapat Ustaz jika kita lebih mengamalkan pembacaan Quran? Dia tulis short hand, saya baca long hand. Nah, apa ni? Mengamalkan pembacaan Quran. Ui, saya tak boleh baca. Oh, translation kot. Daripada Quran asal. Dia kalau baca, kadang-kadang orang yang tak faham bahasa Arab, dia akan baca Quran yang translation kan. Baca ayat yang Arab dulu, lepas tu baru baca translation. Tak salah. Dan itu lebih baik daripada kita baca Quran tapi kita tak faham apa. Kerana Allah Ta'ala banyak mencela orang yang tidak mentadabur ayat-ayat Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kena tadabur ayat-ayat Quran. Dan para sahabat Nabi tidak akan pergi kepada ayat berikutnya melainkan mereka faham ayat yang mereka baca. Satu ayat faham baru mereka pergi kepada yang berikutnya. Menunjukkan mereka tadabbur. So kita paling tidak bila kita nak baca tadarus Quran bulan Ramadan tu, bila kita tadarus kan, satu malam tu tadarus, satu juzuk habis. So paling tidak ambil lah 5 ayat ke 10 ayat untuk kita tadabbur maknanya. Jadilah. Jadilah. Kerana Quran merupakan surat cinta Allah kepada makhluknya. Dalam pelajaran hadis, di manakah status bid'ah? Ada yang menyatakan bid'ah hasanah dan sebagainya. Bid'ah ni bukan hadis. Bukan penilaian hadis. Bid'ah ni amalan yang tidak ada sumber daripada hadis. Ada bid'ah yang dianggap sebagai bid'ah makruh. Ada bid'ah yang dipanggil sebagai bid'ah yang haram. Tuan-tuan, orang-orang Syiah juga bid'ah, ahli bid'ah, kerana dia buat benda dalam akidah yang tak ada asal dalam syarak. So kalau nasib baik orang Syiah pun tak tahu alasan orang Melayu kita. Apa salahnya? Nabi tak larang pun. Kalau dia orang guna, maka dia orang Syiah pun akan guna benda yang sama. Apa salahnya? Nabi tak larang pun. Suka hati kita lah tak percaya benda tu. Kan? Jadi bid'ah ni benda yang Nabi tak tunjuk, Nabi tak sebut, Nabi tak buat dalam bab akidah dan ibadah. Dalam bab dunia tak apa. Bid'ah dalam bab dunia bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Dalam bab ibadat tak boleh. Mesti tunjuk, mesti ada petunjuk daripada Nabi. Orang semayang 100 rakaat malam nisfu Syaban, apa hukum? Dia malam nisfu Syaban dia semayang qiyamulail 100 rakaat. Apa hukum? Imam Nawawi kata bid'ah buruk dan mungkar. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Pasal apa? Sebab malam tu tidak ada amalan yang khusus pun. Setiap orang beramallah seperti mana yang dia mampu. Menetapkan 100 sebagai sunnah perlukan kepada dalil, sedangkan hadisnya palsu. Maka Imam Nawawi kata bid'ah mungkar dan buruk. Habis masa dah? Oh, soalan lagi. Email ustaz yang pakar dalam hadis yang boleh dijadikan reference, boleh share ke? Boleh tengok saya punya page Facebook Dr. Rozaimi, Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, LE Ramli, bukan Ramli, bukan Ramla, tapi ayah saya Ramli, bukan Ramla. Tapi dia je macam tu, saya pun tak tahu kan. Tuan-tuan boleh inbox di Facebook tu, nanti saya akan tengok, dan kalau ni saya berkemampuan, saya akan jawab. Dan tuan-tuan juga boleh semak dalam www.semakhadis.com, semakhadis.com, yang mana ini dalam bahasa Melayu. kami, saya dan beberapa orang sahabat berusaha untuk buat benda ni, dan sebenarnya saya hanya penasihat saja, sahabat-sahabat yang buat benda tu. Semakhadis.com. Dan juga tuan-tuan boleh rujuk juga dalam Islam QA. Dia ni adalah bahasa Inggeris. Islam QA adalah bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Spain. So bahasa Inggeris, kalau yang tak boleh bahasa Arab tu, boleh semak dalam bahasa Inggeris, boleh check kesayahan hadis dalam Islam QA. Dan juga dalam Islam web. Islam web. So empat laman web ni yang terbaik. Boleh Ustaz terangkan cara terbaik untuk kita meraihkan datang jemputan tahlil kenduri arwah, yasin, talqin? Tuan-tuan, talqin sebelum selepas mengkuburkan mayat, yang orang Melayu buat tu mazhab Syafi'i. Hadisnya daif. Tapi kalau dia berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita tak bantah. Kerana itu mazhab. Tapi kalau pilihan saya tak talqin. Dan saya pesan kepada isteri saya, kata kalau saya mati, bagi tahu pada orang yang akan uruskan jenazah saya, saya tak mau talqin yang macam mazhab Syafi'i pakai, kerana hadisnya daif, kita nak pakai dalam yang mazhab lain punya. Iaitu hanya berdiri di kubur, is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al, doa. Dalam hadis Nabi kata, bila lepas Nabi menguburkan mayat, Nabi kata, mintalah kepada Tuhan supaya kawan kamu ni diperteguhkan jiwa kerana sekarang dia ditanya. Kemudian berdoa, lepas tu balik. Adalah tazkirah sikit, tazkirah umum. Bukan untuk si mati, untuk semua yang ada atas kubur. Ada hadis. Tapi kalau ada orang buat talqin versi mazhab Syafi'i, kita tak bantah lah, itu mazhab Syafi'i. Tapi hadisnya daif. Adapun kenduri arwah malam kematian, yang ni memang ada hadis yang larang. Ia amalan jahiliyah, ia adalah ratapan. So macam mana kita nak buat? Buat macam saya buat. Saya bukan nak tunjuk saya bagus, tak. Tapi tuan-tuan, selagi mana kita tak bagi tahu ke orang pendirian kita, selagi itulah kita rasa susah hati. Jadi kalau kita dah bagi tahu ke orang, ni pendirian kita, tolong hormat, maka orang akan faham. Contoh macam mana? Saya pergi satu kuliah Maghrib. Lepas tu pengurusi tu bagi tahu, ni ada orang ustaz nak jemput ustaz, dia ada mati pagi tadi, ada keluarga dia mati, dia nak jemput ustaz untuk baca doa dan kenduri tahlil lah sikit. Saya kata minta maaf, kenduri mayat saya tak pergi. Itu pegangan yang saya pegang, itu apa yang saya belajar, itu apa yang saya yakin. Kenduri arwah makruh dalam mazhab Syafi'i, bid'ah dalam mazhab Syafi'i, dan juga sebahagian ulama' yang lain mengatakan ia haram. Tambahan pula, kalau duit itu digunakan duit mayat, dan mayat ada anak yatim, kita makan harta mereka. So kalau dia dengar benda tu, pengurusi tu dia dengar benda tu, terbedik-bedik mata dia. Kan? Okay Ustaz, so saya macam mana? Saya kata, Tuan Haji, saya tak tahu. Tuan Haji terima jemputan. Saya beritahu siap-siap, saya tak pergi. Lepas pada tu dia faham, dia tak ada jemput saya lagi. Huh? Sunnahnya, malam kematian ni jiran bagi makan. Kalau kita nak juga hadir, dia kata tak apalah meraihkan. Hadir, bawa makan. Bawa nasi ayam, kira anak dia berapa orang. Oh, anak dia 5 orang. Beli nasi ayam 5 bungkus, 6 bungkus untuk mak sekali, untuk isteri si mati. Ha, ni saya bawa nasi ayam. Dia kata, lah, kami masak ni ha. Oh, saya tak tahu pula masak ni sunnah. Yang saya belajar sunnah bawa makan untuk keluarga si mati. Tak apalah, awak ambil lah. Saya tak nak menyusahkan awak, saya balik dulu. Terima kasih banyak. Moga-moga Allah memperbaiki kesedihan awak, mengampunkan si mati, dan juga membesarkan pahala awak atas kesabaran disebabkan oleh kematian ni. Paling tidak kita bukan hanya mengamalkan sunnah, kita didik dia dengan benda yang sunnah. Betul? Tapi ada seorang ustaz, saya jumpa dia, saya terkejut dengan alasan dia. Saya kata, ni hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buat makanan untuk keluarga Ja'far bila Ja'far mati. Fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum, telah datang kepada mereka perkara yang menjadikan mereka sibuk dengan urusan mayat. Jadi jiran buat keluarga, buat makan untuk keluarga. Dia kata, tak bolehlah masyarakat Melayu buat macam tu. Kalau semua pakat nak bagi makan, membazir. semua bagi makan pada keluarga si mati, mubazir. Saya kata la hawla wala quwata illa billah. Dia perolok-olokkan sunnah. Bukan tak boleh pakat. Bagi pada keluarga si mati ni makan, hari pertama saya, moreh pun boleh buat. Boleh ambil tuan moreh. Nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Ada ustaz kadang-kadang, dia nak maintain status quo. Apa salah kita ubah kepada benda yang lebih baik, yang confirm sunnah? Yang kita kata kita Syafi'i sangat, ni Syafi'i mana yang kita ikut lambab ni? Masalah Syafi'i tak bagi. Baca kitab-kitab pondok, dia tak bagi. Kitab-kitab pondok lama pun dia tak bagi. Tak tahu daripada mana datang benda ni. Wallahu'alam. Adakah kita, tu yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili cakap kan, apakah tanaman yang paling cepat berhasilnya manfaat kepada penanam? Bukan tanam pokok kerana tunggu lama. Tanam mayat. Siang tanam, malam pun sudah boleh makan. Tanam pokok kena tunggu lama kan? Bertahun baru boleh makan. Tanam mayat lah. Bagaimana majlis-majlis di atas, dia tak jejaskan akidah. Majlis-majlis macam tu tak jejaskan akidah. Tetapi majlis-majlis macam tu kita menyalahi sunnah. Kita mengamalkan satu benda yang Nabi tak tunjuk. Tuan-tuan, masa Khadijah mati, Nabi buat tak tahlil untuk Khadijah? Tak buat. Masa Nabi wafat, siapa buat tahlil untuk Nabi? Masa Waqaf meninggal, lauk apa yang dimasak dalam kenduri tahlil dia? Wallahu'alam, tak ada. Kitab-kitab mazhab pun tak bagi tahu. Ini kadang-kadang dalam masyarakat Melayu, bila kenduri tahlil, kena masak makanan yang mayat suka. Nanti dia nak balik makan. Siapa ajar benda ni? Agama mesti ambil daripada Nabi. Kalau baca dalam kitab mazhab Hanafi, lagi jelas dia kata. Dia kata makruh melakukan makan dan kenduri pada malam kematian. Kerana kenduri makan ini disyariatkan fi surur, la fil huzun. Kenduri ini dilaksanakan pada waktu gembira, bukan pada waktu sedih. Tapi kita terbalik. Hari di mana disuruh untuk sedih, kita buat kenduri besar-besaran seolah-olah macam gembira. Pesta! Hari disuruh untuk gembira, kita sedih pula hari raya. Pergi kubur. Bukan hari lain, tak boleh pergi. Tapi punyalah sedih. Ui, kan? Basah, boleh perah. Hari yang disuruh untuk gembira, kita sedih. Hari yang disuruh untuk sedih, kita buat pesta seolah-olah macam kita gembira. Kita banyak tukar benda. Benda yang disuruh untuk doa sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri. Kita buat doa berjemaah. Doa ni elok sendiri-sendiri. Kita buat doa berjemaah. Benda yang disuruh berjemaah, kita buat sendiri-sendiri. Solat kat R&R. Semua cari tiang. Semua cari dinding. Solat tepi. Tak kira orang masuk. Orang pun masuk belakang, belah kiri. Tak kira lah. Dia pun tunjuk. Tak terima tumpangan. Kita ubah benda yang Islam suruh. Heran kan? Saya pun macam, peliklah orang Melayu ni. Padahal benda boleh solat jemaah. Dia sebenarnya bukan takut solat jemaah tu. Dia takut lepas tu nak baca doa tu. Ha, dia takut nak baca doa kan? Dia tak kerti baca doa. Lepas tu nanti orang tunggu dia. Dia pun tengok pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun tunggu. Dia pun nak mudah. Orang tu pun. Lepas ni tuan-tuan jadi imam. Lepas ni tuan-tuan jadi imam. Jadi imam macam biasa. Solat macam biasa jadi imam. Tak ada masalah. Lepas tu tuan-tuan wirid sendiri. Lepas tu terus bangun. Dia tanya, doa tak ada? Apa doa? Solat pun tumpang orang. Doa lah sendiri-sendiri. Hadis mutawatir, minimum isnadnya berapa? Tidak ada bilangan yang khusus. Paling kurang 4. Tapi ada yang 4 tak sampai mutawatir. Ada yang 4 telah mencapai mutawatir. Dia macam ni. Mutawatir ni bila mana ulama-ulama hadis sampai kepada satu tahap, hadis ini banyak sangat riwayat sanadnya sehingga mustahil mereka berpakat untuk berdusta. Tapi yang penting lebih pada 3, 4 ke atas. Contoh, Tuan-tuan jalan dekat dewan ni, tuan-tuan jumpa satu orang sahabat. Bagaimana? Dia kata, eh, nak pergi beli ubat lah. Ada accident dekat apa ni, lampu isyarat. Tuan-tuan dapat satu berita. Accident dekat lampu isyarat. Tuan-tuan pun tanya, accident apa? Dia kata lori dengan motor. Oh, okey. Teruk lah. Teruk jugalah ni nak beli apa? Balut kejap sementara nak tunggu ambulans datang. Satu berita. Satu khabar. Okey? Jalan lagi. Jalan-jalan lagi jumpa satu orang sahabat yang tak kenal dengan sahabat pertama tadi. Dia pun cerita yang sama. Berita yang sama. So dapat dua berita. Dapat berita nombor tiga. Pun sama juga. Berita yang sama. Dia bawa. Aksiden berlaku. Teruk. Tapi orang yang tiga-tiga ni tak kenal sama sendiri. Orang keempat pun sama. Bila sampai kepada orang keempat, tuan-tuan boleh kata apa? Khabar ini benar-benar berlaku. Walaupun tuan-tuan tak pernah tengok. Walaupun kita tak pergi tengok, melihat dengan mata sendiri. Tapi kita kata, betul. Pasti betul. Pasal empat orang ni tak kenal sama sendiri, bawa berita yang sama. Kebarangkalian untuk mereka berpakat bohong, tak ada. Kerana masing-masing tak kenal sama-sama mereka. Okey? Tapi kalau tuan-tuan jalan, empat orang datang sama. Serentak empat orang datang. Empat-empat bawa cerita sama. Ada tak kebarangkalian untuk diorang pakat? Ada. Sebab tu dia tak letak syarat. Dia tak letak berapa kadar. Kerana setiap hadis tu berbeza. Yang penting empat dan ke atas. Ada yang empat sampai kepada tahap mutawatir. Ada yang tak sampai. Kalau perawi tu daripada satu negeri. Kalau empat tu berada di lain-lain negeri. Tak kenal tentang satu sama lain. Maka dia mutawatir. Kalau daripada semua daripada satu negeri, belum jadi mutawatir. Ha, mutawatir ni yang pasti. Ha, yang pasti betul. Dia tak macam ahad tadi. Tentang wudu. Semalam Ustaz ada memberi penjelasan untuk suami dan isteri. Bagaimana pula dengan wanita lain, terutama ketika mengerjakan umrah sama? Pegang sentuh perempuan yang tidak mahram, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sentuh perempuan yang bukan mahram dengan sengaja, dosalah. Tapi tak batal wudu. Isteri pun tak batal wudu, perempuan lain pun tak batal wudu. Ya? Boleh? Sebab isteri kita pun bukan mahram kita. Betul? Ke isteri tuan-tuan mahram, tuan-tuan? Kalau isteri tuan-tuan mahram, tuan-tuan kena check balik tu. Nikah tak sah. Isteri bukan mahram. Cuma isteri telah halal dengan akad. Dalam fadilat amal, ada satu hadis yang berkenaan meninggalkan satu solat akan disiksa selama 80 tahun. 80 hari di neraka, adakah ini hadis sahih? Tak pasti. Adakah hadis yang saya ingat Samanina Hukbah? Tak apa, nanti saya cek balik. Nanti saya letak dekat Facebook. Saya balik, saya cek dalam kitab. Sebab kitab pun tak banyak kat sini kan. Nanti saya cek balik. Tapi hadis yang kata siapa tinggal solat subuh dapat balasan banyak ni, siapa solat subuh tinggal balasan banyak ni, yang tu semua batil, tidak sahih. Siapa yang tinggal solat maghrib dapat apa? Dapat dapat dosa seolah-olah berzina dengan ibu dan ayah dia sendiri, yang tu semua batil, palsu. Tidak ada hadis yang sahih memberikan penditilan tentang dosa yang ditinggalkan kerana solat tertentu. Tak ada yang sahih. Yang ada, Nabi SAW melarang kita tinggalkan solat. Bahkan dalam hadis Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Sesiapa yang tinggal solat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kufur. Tapi ulama bezalah kufur apa. Ada yang kata kufur amalan orang kafir tapi dia masih Islam. Amalan itu amalan orang kafir kerana yang meninggalkan solat ni orang kafir. Mazhab Hanbali dia kata tinggal solat sengaja satu waktu kafir tu. Itu Hanbali. Tapi majoriti ulama dia kata tak. Selagi mana dia tahu solat tu wajib tapi dia malas, dia fasik, dia tak kafir. Pada zaman sekarang website nama yang boleh dijadikan rujukan. Dah bagi tahu dah tadi. Di Malaysia sekarang ni bagaimana penerimaan masyarakat bila ada hadis-hadis yang telah digunapakai selama ni adalah hadis palsu. Alhamdulillah. Masyarakat sudah mula buka mata. Dan masyarakat ramai yang bertanya saya. Kadang-kadang tak menang tangan nak jawab. Maksudnya kesedaran tu dah ada. Yang degil sikit, sebahagian ustaz saja. Dia bukan apa. Kadang-kadang ustaz ni dia rasa bebanan. Sebelum ni dia pergi ceramah, tak study pun. Main apa yang diingat disebut ya. Sekali muncul geng-geng hadis ni, semua ceramah nak disemak kan, bila ceramah dah kena dah disemak, maka dia rasa tak selesa lah. Lepas ni nak pergi ceramah kena study dulu kan. Tuan-tuan bayang kalau ustaz yang penceramah bebas ni, memang bebas betul dari ceramah kan, penceramah bebas ni dia kadang-kadang subuh ada ceramah, duha ceramah, lepas asar ceramah, zuhur pun ceramah, lepas maghrib ceramah, lepas isyak ceramah. Bila masa dia nak baca buku? Tuan-tuan bayang macam mana dia nak baca buku? Tambah kalau dia selebriti, bila dia selebriti, ceramah dia akan dirakam. Saya punya ceramah ni rakam ni. Saya bukan suka dengan rakam-rakam ni. Sebab kita tak boleh nak ulang. Tak boleh nak ulang idea. Saya kira orang kata lah, benda sama je. Boring lah. So, orang selebriti, dia kena maintain benda baru. Kan? Si Adikam kata, tak suka pula. Bukan tak suka. Maksudnya, letih jugalah bila dirakam ni sebenarnya letih. Sebab tu saya kurangkan saya punya kuliah. Daripada seminggu, daripada setiap hari ada kuliah, saya kurangkan. Cuma 4 hari je ada kuliah. 3 hari tu masa untuk saya membaca. Masa untuk saya semak dan kaji balik. Kita pun nak kena tambah ilmu kita, nak kena upgrade. Benda kita dah bagi semua, bagi. Lepas tu kita nak bagi apa lagi dah? Kita pun kehabisan. Faqidu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Benda yang orang yang tak ada apa-apa, dia tak boleh nak memberi. Kan? Maka, sebahagian ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia, bila dia dah jadi selebriti, ceramah dia orang rakam, letaklah YouTube, dia takkan ulang benda yang sama. Nanti orang kata benda sama. So dia ceramahlah benda yang dia ingat. Merepek-repek, merapu-rapu. Kita tengok geng hadis semak. Orang tanya, bukan kita saja nak semak pun, orang tanya. So bila kita semak, dia rasa tak selesa. Bila dia rasa tak selesa, dia nak baca dia tak ada masa. Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan kuliah dia, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia dah berbelanja bergantung kepada bajet yang dia buat berdasarkan kuliah dia. Dia dah beli rumah, dah beli kereta. So, kalau dia kurangkan, akan miss. So, dia nak membaca dah tak boleh lah. Apa dia buat? Ini bukan semua lah. Ada sebahagian. Apa dia buat? Tuan-tuan jangan ikut tuan-tuan. Wahabi tu. Tu je. Simple. Wahabi adalah satu term mudah untuk mengelakkan diri daripada perbincangan akademik. Orang bincang macam ni, ulama' ni kata macam ni, ulama' ni kata macam ni. Tapi sampai ke orang Melayu, ayah, Wahabi. Pasal apa kau Wahabi? Tak kira orang Wahabi lah. Sesat lah. Pasal apa kau sesat? Tak kira, Wahabi. Senang cerita. Nampak? Sebenarnya saya tak pernah belajar kat Saudi. Saya tak pernah baca. Saya tak pernah habis baca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab lah. Saya tak pernah baca buku Muhammad bin Wahab sampai habis. Saya tak pernah mengaji di Saudi. Saya pun tidak berminat dengan pemikiran Muhammad bin Wahab. Tiba-tiba orang panggil saya Wahabi. Kan belik tu. Secara zalim orang panggil. Bahkan saya sebut daripada awal, saya kata perkataan Wahabi adalah perkataan yang zalim. Kerana kita ambil nama Tuhan Wahab, kita pergi letak pada orang yang kita benci. Kita gelarkan dia dengan nisbah nama Tuhan Wahab. Sedangkan Wahab tu nama Tuhan yang bagus. Yalah, tapi dah buat macam mana kan? Ada ustaz yang suka sangat duk tuduh orang sana Wahabi, orang sini Wahabi. Doktor dan ilmuwan hadis yang sewaktu sering dilabel sebagai Wahabi. Ha. Macam tahu je kan? Tuan-tuan, saya sebenarnya, saya rasa lah, dah ada kasyaf ni kan? Mohon pencerahan tentang Wahabi. Apakah mereka sesat? Tuan-tuan, macam tu lah. Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia gelar Wahabi. Pengikut politik Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan politik yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, pengikut-pengikut ni dipanggil Wahabi. Tapi di Malaysia, mana-mana orang yang menyalahi amalan Melayu akan dilabelkan sebagai Wahabi, sedangkan dia tak pernah kenal pun Muhammad bin Abdul Wahab. Adakah Wahabi itu sesat? Tak. Wahabi itu tak sesat. Adakah penilaian dia dalam politik, gerakan dalam politik itu betul semuanya? Tak. Dia manusia. Adakah yang betul? Betul. Ada benda yang dia buat betul. Dulu dekat Mekah, sebelum zaman Muhammad bin Wahab, setiap mazhab solat beza-beza. Mula-mula Hanafi solat dulu. Habis Hanafi solat, masuk Maliki. Lepas Maliki solat, masuk pula Syafi'i. Lepas Syafi'i solat, masuk Hanbali. Hari ini kita solat dengan satu imam. Semua mazhab berada di bawah satu imam. Mana yang nikmat? Dah tentulah apa yang dibawa oleh Muhammad bin Wahab. Sebab Nabi tak pernah pun solat beza-beza ni. Sahabat pun tak pernah buat mazhab beza-beza ni. Adalah benda bagus yang dia buat. Dulu masa zaman sebelum dia ambil Saudi, banyak kubur-kubur dibakir, dibuat kubah, diambil tabarruk. Orang pergi duduk di kubur minta keramat-keramat daripada sahabat. Bila dia muncul, dia robohkan bangunan-bangunan, binaan-binaan yang dibuat di atas kubur. Hari ni tuan-tuan pergi tengok bakir, tak ada satu bangunan pun. Semua kembali ke masjid Nabi untuk berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Itu yang afdal. Betul? Nikmat tak? Nikmat. Adakah semua pandangan Muhammad bin Wahab betul? Ada yang tak, ada yang kita tak setuju. Contohnya macam dia tak jaga tempat-tempat sejarah yang ada nilai-nilai sejarahnya. Contohnya, iyalah macam patutnya jagalah. Letaklah tanda sikit, tapi mungkin dia rasa macam susah nak jaga lagi orang pergi ambil berkat pula. Kita tengok, kita pergi umrah, kita tawaf, orang suruh sentuh rukun Yamani. Dapat kat puak-puak Pakistan dengan Negro ni, dia pergi cium rukun Yamani. Padahal cium Hajar Aswad. Nak jaga orang macam mana? So kita kena letak diri kita di tempat kerajaan Saudi. Sebab tu dia kadang-kadang dia rasa tempat-tempat sejarah ni yang macam orang boleh ambil berkat, dia tak letak tanda. Melainkan hanya orang yang tahu saja. Contoh yang lain, tuan-tuan pergi Jabal Rahmah. Bila pergi Padang Arafah, biasa akan pergi Jabal Rahmah kan. Panjatlah Jabal Rahmah. Dekat atas tu ada apa? Ada batu. Tuan-tuan tengok ada tulis nama? Tulis nama dengan pasangan. Pasal apa letak nama dengan pasangan di situ? Sebab dia kata inilah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tapi sebenarnya tidak sahih. Ia hanyalah Israiliyat. Tak betul cerita tu. Maka bid'ah dan khurafat ni terdedah di Saudi. Maka sebab tu geng-geng tu agak sedikit tegas bila tengok orang nak buat bid'ah. Tapi saya baru ni saya pergi umrah, saya pergi juga Jabal Rahmah. Saya ajak semua naik, lepas tu saya bagi tahu, tidak ada apa kelebihan di sini. Yang tulis-tulis nama ni semua bid'ah. Geng-geng Pakistan ambil kain, gosok dekat batu. Gosok-gosok dekat batu, cium berkat. Ada yang salat di atas bukit tu. Tak ada apa faedah pun. Ini semua kejahilan yang melampau. Tapi dekat masa kami nak turun tu, ada satu tempat dia tulis tipu. Mungkin tahun lepas dia datang, dia tulis nama dia dengan tunang dia. Tak. Lepas tu clash. Datang beli semula, tipu. Okay, tuan-tuan, itulah saya nak kata. Golongan yang dilabel Wahabi di Malaysia dizalimi. Dizalimi sedangkan mereka nak mencari hadis yang sahih, nak mencari amalan yang sahih. Salah ke nak mencari amalan yang sahih daripada amalan Nabi? Tanya tu je. Orang kata yang ni, ustaz ni kata yang ni bid'ah hasanah. Ustaz ni kata yang lain tu sunnah. Kita yang cerdik nak buat bid'ah hasanah ke nak buat yang sunnah? Ustaz kata malam kematian kalau kita bagi makan pada jiran sunnah. Ni confirm ada hadis. Kalau jiran datang makan kat rumah si mati, yang ni ada ustaz kata bid'ah hasanah. Tapi Nabi tak tunjuk. Mana lagi orang yang cerdik ni nak buat yang mana? Dah dapat pahala. Dah tentulah dia buat yang sunnah. Kerana itu janji Nabi. Okay? Sikit lagi. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah doa? Apa ni? Adakah doa dan Fatihah itu bid'ah? Dia doa kat masjid ni zaman kita dulu lah tuan-tuan. Bila doa je kan, doa pula doa buka puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan pun dah senyum dah, boleh buka Al-Fatihah. Dia ada part 2 punya. Betul? Yang ni tidak ada asal. Doa berjemaah tu pun tak ada asal. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, Nabi SAW memang ada sebut dalam hadis, as-sa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika mana dia nak berbuka, dia ada doa yang tidak ditolak doanya. Hadis ni dipertikaikan tapi boleh diamalkan dalam fadhailul amal. Tapi doa panjang-panjang adalah sebelum daripada berbuka puasa. Bukan bila dah azan baru nak doa. sebelum buka puasa kita doa lah doa panjang. Tapi jangan berjemaah lah, kita doa sendirilah. Sebab kita punya hajat, beza dengan orang lain punya hajat. Ni dok, bila azan baru dia nak baca doa. Panjang, orang dah tengok ayam golek pun dah. Bergolek-golek je tengok kan. Panjang pula tu doa tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia pun nak cekau dah ayam tu. Al-Fatihah. Dia kata imam ni bila nak mati ni. Ganti imam lain. Nyusahkan aku je. Doa lah sebelum memberi. Sebelum orang azan. Lepas tu kita relax. Azan, bismillah. Makan tamar. Minum air. Lepas tu makan apa nak makan. Ha? Dan sunnahnya bila kita nak buka puasa ni. Kita bila makanan dah tersedia, dah terhidang. Makan dulu, jangan salat dulu. Kerana solat tidak khusyuk bila makan dah terhidang. Tambah pula kita puasa kan. Okey tuan-tuan. Makan tamar dulu. Padahal dia letak ayam semua kan. Ikan bakar. Makan tamar dulu, tamar dulu, tamar dulu, tamar dulu. Dia pun ambil lah tamar dalam keadaan protes. Pergi solat pun. Pergi solat pun dalam keadaan tak apa nak semangat. Imam baca Fatihah, imam baca surah pun dia tak ingat lah. Dia tak fikir, bagus tu ikan tadi dia bakar. Nampak kuning je, elok je ikan tu. So, tak sunnah. Sunnahnya makan dulu. Ibn Umar, masa dia buka puasa, orang dah solat dah, dia habiskan dulu makanan dia. Kerana dia tahu, solat tidak akan khusyuk dalam keadaan makanan telah terhidang. Kalau nak makan lepas solat, keluarkan tamar je dulu. Keluarkan yang mana dia nak makan dulu. Kuih, tamar. Lepas tu lepas salat, baru keluar yang lain. Supaya orang tak nampak lauk tu. Tidak ada yang lebih menyeksakan daripada lauk yang telah terhidang tapi tak boleh dimakan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak tuan-tuan. Minta maaf saya ambil masa yang lama. Saya ambil kesempatan ni untuk saya ucapkan terima kasih kepada terutamanya Abang Nazli selaku tuan rumah. Walaupun kami datang dalam keadaan bertiga. Family saya pun tak apa sihat. Alhamdulillah layanan yang sangat baik. Tuan-tuan juga layanan yang sangat baik. Dan makanan juga sangat baik kan. Jadi saya minta daripada tuan-tuan, mohon daripada tuan-tuan supaya doakan saya. Terus berusaha, terus berjuang memartabatkan ilmu hadis dalam di negara kita dan dalam masyarakat kita. Dan saya doakan tuan-tuan agar maju jaya. Teruskan pengkajian ilmu, teruskan pengajian ilmu, teruskan mencari yang benar dan yang sahih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau jumpa saya di Kuala Lumpur, tuan-tuan tegur-tegur lah. Saya ada di Kuala Lumpur, saya banyak berkuliah di Kuala Lumpur. Nak jumpa saya, cari kuliah-kuliah saya. Saya ada, marhain saja. Tak payah nak buat appointment. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.